Islam di Spanyol. Makanya adik-adik remaja yang suka menyanyikan lagu Isabella, berhentilah. Karena Isabella itulah yang dulu dinyanyikan oleh Amy Search dari Malaysia. Ustaz kok tahu? Saya kan pernah juga muda dulu. Bukan lahir langsung tua. Ada lagu, nama lagunya Isabella. Ini orang menikah lagu Isabella. Padahal itu yang ratu. Pilihan Islam di sana dua. Murtad atau keluar dari Spanyol. Akhirnya banyak orang Islam Spanyol itu lari ke Maroko. Makanya banyak orang Maroko itu yang macam bule, pirang. Rambutnya pirang, matanya biru, hidung mancung putih. Bule, bule. Kalau perempuan, bule. Kalau laki-laki, pakle. Nah, itu mereka itu Islam. Pilihannya dua, Kristen atau usir dari Spanyol. Yang murtad-murtad di Spanyol itu bagaimana cara menandainya, ini asli ini murtad. Yang murtad masuk Kristen disuruh pakai San Benito, pakai topi kerucut lancip. Makanya yang ulang tahun pakai topi itu kan ada tuh orang tuanya memasangkan anak itu sekarang, nah pakai ini ya, sambil tiup lilin. Nah, itu sama mendoakan anaknya murtad. Selamat murtad, selamat murtad. Topi mancung. Hati-hati, yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu, jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Yang suka pakai topi San Benito itu, nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Saya insyaallah kalau bangkit nanti di akhirat, wa idzal qubur bu'thirat, ketika semua yang dikubur bangkit, bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Pak Camat Rumbai Pesisir, tengok sebelah kiri Ustaz Hayu Henry Imam, tengok depan Ananda Muazzin tadi, tengok belakang Ananda Qori Ahmad Khairi. Alhamdulillah aku bangkit bersama jamaah istiqomah. Tapi orang-orang yang pakai topi San Benito, oh, yang meniup lilin, bangkit di padang mahsyar. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria, tengok ke atas Raja Guguk Sinambela. Kenapa aku bangkit sama orang kafir? Karena kau ikut-ikut tradisi orang kafir. Meniup lilin, anak, apa yang kau mintakan setahun ke depan, mintakan dalam tiupan muka api itu ya, menyembah api abadi, tradisi orang Majusi. Tiup. Tadi minta apa nak? Laptop. Bulan depan maknya pula ulang tahun. Kau minta apa? Minta tas Gucci. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Papa minta apa?